Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Memperhatikan waktu-waktu yang bergulir di dalam hidup kita adalah hal yang sangat penting bagi setiap hamba. Karena pada hakikatnya setiap hamba adalah kumpulan dari waktu-waktu. Setiap berlalu satu waktu dalam hidup kita, berlalu pula sebagian dari diri kita. Terus berputar sampai akhirnya kita benar-benar habis meninggalkan kehidupan dunia ini. Tetapi lebih daripada itu, jemaah sekalian, di dalam waktu-waktu yang dipergulirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada peluang-peluang ibadah yang sangat agung. Dan sebagian waktu peluang ibadahnya lebih besar. Di antaranya yang perlu kita perhatikan, terima kasih Pak. Jazakumullah khair. Di antaranya yang perlu kita perhatikan adalah bulan-bulan haram. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengajak kita untuk memperhatikan dan memuliakan bulan-bulan haram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke-36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, terdapat dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurumun. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Jemaah sekalian, perhatikanlah di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa bulan itu semuanya ada 12. Tidaklah Allah mengabarkan kepada kita kecuali agar kita memiliki perhatian. Sebab waktu dalam kehidupan seorang hamba sangat berharga. Karena waktu adalah ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lebih menekankan lagi 4 bulan yang harus lebih kita perhatikan, yang diistilahkan dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu artinya bulan-bulan yang mulia, lebih dimuliakan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Apa maksudnya lebih dimuliakan, jemaah sekalian? Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau berkata, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمْ وَالْعَمَلَ صَالِحْ وَالْأَجْرَ أَعْظَمْ. maksudnya 4 bulan ini lebih mulia adalah Allah menjadikan dosa-dosa yang dilakukan di waktu-waktu tersebut lebih besar. Demikian pula amal soleh dan pahalanya juga lebih besar. Jadi jemaah sekalian, 4 bulan haram ini adalah peluang beramal soleh sekaligus terkandung peringatan hati-hati, jangan berbuat dosa. Amal soleh pahalanya lebih besar, dosa juga lebih besar. Lalu apa saja 4 bulan haram tersebut? Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri apa saja bulan-bulan haram tersebut. Dan di sini ada pelajaran bagi kita bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus bukan sekedar menyampaikan Al-Qur'an melainkan juga mengajarkan makna dan kandungannya. Oleh karena itu, kita tidak akan memahami Al-Qur'an tanpa mempelajari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mempelajari penafsiran para sahabat dan penafsiran para ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka mengambil penafsirannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau bersabda, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurumun. Tahun itu terdiri dari 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Thalathatun mutawaliyatun. 3 bulan yang berurut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Wa Rajabun. Dan juga bulan Rajab, Syahrul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan yang dimuliakan oleh suku Mudhar yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Jadi hadis ini mengabarkan kepada kita bulan haram itu ada 4, 3-nya berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang 4, bulan Rajab. Dan jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih berada di 3 bulan yang berurutan, dan mungkin malam ini kita masuk pada bulan Al-Muharram, tanggal 1 Al-Muharram. Dan Al-Muharram ini jemaah sekalian ada keistimewaan tersendiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan syahrullahi Al-Muharram. Bulan Muharram itu adalah bulannya Allah. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bulan Muharram memiliki keistimewaan tersendiri. Maka insyaallah taala kita akan melihat beberapa amalan yang dianjurkan di bulan ini. Pertama, Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para ulama mufassirin mengatakan, maksud ayat ini adalah larangan berbuat zolim di sepanjang waktu. Zolim itu lebih besar dosanya. Di 4 bulan haram, perbuatan zolim itu lebih besar dosanya. Jadi ini adalah peringatan bagi kita untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai kita terjerumus di dalam perbuatan kezaliman. Harus lebih waspada. Dan jemaah sekalian, berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang haram, ini adalah ibadah yang sangat agung. Karena hakikat ibadah itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia mengira setelah dia diciptakan, kemudian diberikan rizki, lalu dia dibiarkan begitu saja, maksudnya tanpa beribadah. Aila yu'mar wala yunha, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu tidak diperintah dan tidak dilarang. Maka sebenarnya kita diciptakan, diberi rezeki untuk diperintah dan dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjauhi larangan adalah ibadah yang sangat agung. Kemudian ulama menjelaskan, kezoliman itu ada tiga bentuk. Yang pertama adalah zulmul insani nafsahu, kezoliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa artinya jemaah sekalian kezoliman seseorang terhadap dirinya sendiri? Artinya adalah semua perbuatan dosa yang dia kerjakan. Semua perbuatan dosa yang kita kerjakan pada hakikatnya adalah kezoliman terhadap diri kita sendiri. Allah tidak rugi sedikit pun kalau kita berbuat dosa, kita yang rugi. Demikian pula kata para ulama, termasuk kezoliman adalah apabila kita tidak memenuhi hak-hak diri kita sendiri. Tubuh kita butuh istirahat, kalau kita tidak memenuhinya dengan baik, maka kita zalim. Tubuh kita butuh asupan makanan, kalau kita tidak memenuhi, maka kita zalim. Demikian pula jemaah sekalian, diri kita ini perlu ilmu, perlu ilmu agama. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita zalim. Kita tidak mempelajari ilmu agama, maka kita zalim. Ya, ini yang pertama, kezaliman terhadap diri sendiri. Yang kedua, zulmul insani ghairahu, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini lebih besar dosanya dibanding yang sebelumnya. Dan kezaliman terhadap orang lain ini ada di dalam tiga bentuk. Yang pertama, yang paling besar adalah kezaliman terhadap darah, yaitu memukul atau menumpahkan darah tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Apalagi kalau yang ditumpahkan darah itu adalah seorang muslim, maka dosanya sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Yang kedua, kezaliman terhadap kehormatan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya adalah menjatuhkan kehormatan orang lain, apakah dengan cara menghina, mencari-cari aib kemudian dibongkar di depan publik, atau menggibah, melecehkan, dan lain sebagainya. Maka ini adalah kezaliman terhadap kehormatan. Maka dosanya di bulan ini semakin besar. Tapi sangat disayangkan, sebagian orang menganggap itu adalah hal-hal yang biasa-biasa saja, padahal dosanya sangat besar. Iya. Bahkan ada orang-orang yang menjadikan itu sebagai produk mereka. Apa produknya? Ghibah. Ya. Kalau enggak ghibah selebritis, ghibah pejabat. Setiap hari itu produknya. Subhanallah. Enggak takut. Enggak menjaga lisan, enggak takut kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan apa itu ghibah. Zikruka akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia enggak suka, itu namanya ghibah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau itu fakta?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itulah ghibah. Kalau itu tidak benar, maka itu dusta." Jadi berbicara tentang aib orang enggak akan lepas dari perbuatan dosa. Kalau bukan ghibah, dusta. Maka jemaah sekalian, hati-hati lisan kita, jaga lisan kita. Apalagi di era medsos seperti ini. Dapat satu link berita tentang fulan, langsung disebarkan. Subhanallah. Ini ghibah. Atau mungkin hinaan, celaan. Maka ini adalah kezaliman terhadap kehormatan. Kemudian yang ketiga, kezaliman terhadap harta. Seperti mencuri, merampas, merampok, korupsi, termasuk yang berhutang enggak mau bayar. Itu zalim. Dan ini berat. Jamaah sekalian, hati-hatilah kita. Setiap kezaliman, walaupun kita bisa lolos di dalam hukum dunia, tapi ingat, masih ada hukum akhirat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah yang tidak punya dirham, tidak punya harta. Orang miskin, orang fakir. Maka Nabi SAW meluruskan, bukan itu yang beliau maksudkan. Tapi beliau bersabda, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah dengan ibadah solatnya, puasanya, dan zakatnya. Artinya apa? Dia sudah melakukan ibadah-ibadah yang paling besar. Namun sayang sekali, bersamaan dengan itu, dia membawa berbagai macam bentuk kezaliman terhadap orang lain. Kata Nabi SAW, wa ya'ti qad syatama hadza. Dia juga datang pada hari kiamat dengan membawa dosa, pernah mencaci si fulan. Wa qadzafa hadza, pernah menuduh dengan tuduhan dusta kepada si fulan. Wa akala mala hadza, pernah memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Wa daraba hadza, dan pernah memukul si fulan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi tersebut, baik dengan lisannya maupun dengan anggota tubuhnya, menarik kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan tersebut. Jadi pahala solatnya, puasanya, zakatnya diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Bagaimana kalau ternyata solatnya enggak cukup, kezalimannya terlalu banyak, pahalanya enggak cukup untuk membayar? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alai ukhidha min khatayahum faturihat alai thumma turiha finnar. Kalau ternyata kebaikan-kebaikannya tidak cukup untuk membayar kezaliman-kezalimannya, maka dosa-dosa mereka diambil kemudian ditimpakan kepadanya, lalu dia dilempar ke neraka. Inilah orang yang bangkrut, rajin ibadah tapi masuk neraka. Makanya dalam hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Katanya dia rajin salat, rajin salat sunnah, rajin puasa sunnah, rajin ibadah. Tapi dia mulutnya enggak bisa dijaga kepada tetangganya. Akhlaknya tidak baik kepada orang-orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hiya finnar, tempatnya di neraka. Itulah orang yang bangkrut, jamaah sekalian. Ibadahnya banyak tapi habis untuk membayar kezaliman yang dia lakukan di dunia. Jadi jamaah sekalian, berhati-hatilah dari perbuatan zalim, baik kezaliman terhadap darah, kehormatan, maupun terhadap harta. Iya. Maka ini yang Allah ingatkan kepada kita, sebagaimana dalam ayat surat At-Taubah ayat ke-36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah mengatakan, janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kata Imam Qatadah rahimahullah, salah seorang imam besar dari generasi tabi'in, inna zulma fil ashhuril hurum a'zamu khati'atan wa wizran minaz zulmi fi ma siwaha. Sesungguhnya perbuatan zalim di bulan-bulan haram lebih besar dosa dan kesalahannya dibandingkan kezaliman di bulan-bulan lain. Jadi kalau di bulan lain sudah dosa besar, apalagi di bulan-bulan haram. Maka jemaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik pelajaran, dosa-dosa itu bisa jadi semakin membesar, atau bahkan bisa saja dosa kecil tetapi menjadi besar. Kenapa? Karena dilakukan di waktu-waktu mulia. Di waktu-waktu mulia. Sama halnya kalau dilakukan di tempat-tempat mulia, contohnya di masjid. Ya. Kalau seseorang melakukan dosa di masjid, bisa jadi lebih besar dibandingkan di luar masjid. Demikian pula di tanah haram, tanah suci, tanah yang dimuliakan, di Makkah, di Madinah. Kalau seseorang melakukan dosa di sana, dosanya juga lebih besar. Ya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kemudian jemaah sekalian, amalan apa lagi yang perlu kita perhatikan di bulan Muharram ini? Berpuasa. Baik berpuasa secara umum di seluruh bulan Muharram, atau sebagian besarnya, ataupun sesuai dengan kemampuan kita. Maka ini dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Dan solat yang paling afdol setelah solat wajib adalah solat malam, solat tahajud atau solat witir. Jadi ini dua amalan sunnah yang terbesar, berpuasa di bulan Allah al-Muharram dan solat tahajud. Iya. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama menjelaskan, kalau begitu dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Boleh sampai sebulan penuh, atau kebanyakannya, atau sesuai dengan kemampuan kita. Kapan saja tidak masalah, selama bulan Muharram, kapan saja. Iya. Hanya saja ada satu hari yang lebih ditekankan, yaitu tanggal 10 Muharram, kemudian tanggal 9 Muharram. Kenapa saya mulai dari 10? Karena 10-nya lebih afdol. Iya. Sebab ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu." Dan puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, aku harap kepada Allah dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Jadi masya Allah, dosa satu tahun dihapuskan. Ya, jangan kita sia-siakan peluang yang besar ini. Ya, ini puasa tanggal 10 Muharram. Kemudian tanggal 9 Muharram, karena ada hadis juga diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kaum muslimin juga berpuasa, maka para sahabat pun berkata, "Ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wan-nasara. Wahai Rasulullah, tanggal 10 itu juga adalah hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam riwayat yang lain, mereka juga berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi'. Kalau begitu, tahun depan insyaallah kita juga akan berpuasa pada tanggal 9. Demi menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hanya berpuasa pada tanggal 10. Namun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi hadis ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk berpuasa juga pada tanggal 9 Zulhijjah demi menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya menyelisihi orang-orang kafir adalah termasuk tujuan syariat. Mengapa kita disyariatkan sejumlah hukum-hukum? Maka di antara tujuan besarnya adalah agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani atau orang kafir manapun. Iya. Dan ini banyak sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras, kalau kita menyerupai mereka, maka kita terancam menjadi bagian dari mereka. Seperti dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Menyerupai dalam hal apa yang dimaksud di sini jemaah sekalian? Jawabannya dalam segala hal, baik dalam adat istiadat maupun dalam perkara ibadah. Namun yang dimaksudkan di sini adalah apabila itu sudah menjadi ciri khas mereka. Kalau itu sudah ciri khas mereka, kita jangan ikut-ikutan. Kalau itu bukan ciri khas mereka, artinya itu sifatnya umum, yang muslim yang kafir itu sudah jadi umum, maka itu tidak ada masalah. Yang menjadi masalah apabila kita sama dengan mereka, padahal itu adalah ciri khas mereka. Maka ini dilarang keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kenapa jemaah sekalian ancamannya begitu keras? Karena menyerupai satu kaum adalah bagian dari sikap loyal kepada mereka. Dan kaum muslimin dilarang keras bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka adalah kaum yang Allah benci, kaum yang Allah murkai, kaum yang Allah hinakan. Bagaimana mungkin seseorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bersikap loyal kepada mereka? Mestinya dia juga harus memusuhi siapa yang Allah musuhi. Dia harus membenci siapa yang Allah benci. Sebagaimana dia harus mencintai siapa yang Allah cintai. Oleh karena itu jamaah sekalian, para ulama juga mengingatkan, termasuk sebesar-besarnya sifat loyal apabila kita mengangkat orang-orang kafir menjadi pemimpin kita. Ini termasuk sebesar-besarnya sifat loyal. Kalau menyerupai dia saja sudah dilarang, apalagi mengangkat dia jadi pemimpin kita. Apa saja yang terkandung di situ sifat loyal, semuanya tidak boleh kita lakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dengan keras, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya uba' wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, orang-orang yang kalian cintai, dan kalian serahkan sikap loyal kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah ingatkan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berpuasa tanggal 9, bukan hanya tanggal 10, demi untuk menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan tanggal 11? Apakah juga dianjurkan berpuasa? Jawabannya, iya, dianjurkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis umum tadi, hadis yang telah kita sebutkan di awal tadi, puasa yang paling afdol adalah puasa di bulan Allah Muharram. Maka termasuk tanggal 11. Walaupun tanggal 11 secara khusus anjuran berpuasa padanya hadisnya lemah, tetapi tetap dianjurkan berpuasa. Kenapa? Ada hadis lain yang bersifat umum. Umum mencakup tanggal 11. Ya, mencakup seluruhnya tanggal 1 sampai akhir. Maka tanggal 11 termasuk juga di dalamnya. Iya. Jadi walaupun hadisnya yang menjelaskan secara khusus itu dhaif, namun ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan juga dianjurkan berpuasa pada tanggal 11 Muharram. Kemudian jemaah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Beberapa kemungkaran-kemungkaran, kesalahan-kesalahan besar yang dilakukan oleh sebagian orang di bulan ini, kita kenali agar kita waspadai, jangan kita ikut-ikutan. Iya. Jadi tadi sudah kita sebutkan yang dianjurkan bagi kita. Apa yang dianjurkan? Berpuasa dan melakukan amal-amal soleh secara umum. Jadi di sini ada syariat umum dan syariat khusus. Syariat umumnya adalah seluruh amal soleh tingkatkan pada bulan-bulan haram. Seluruh perbuatan dosa jauhi. Itu sifatnya umum. Sedangkan amalan khususnya hanya satu, tidak ada yang lain. Apa itu? Puasa. Itu saja. Tidak ada doa khusus, tidak ada solat khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada yang lain. Hanya puasa. Baik puasa sebulan penuh atau lebih khusus lagi tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Tapi banyak orang-orang yang menambah-nambah sendiri amal ibadah yang mereka khususkan di bulan ini. Sebagai contoh, perayaan hari kesedihan atau hari meratapi mayit yang dilakukan oleh salah satu golongan yang paling sesat, telah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan ada bukunya yang diterbitkan oleh MUI. Dan hampir di seluruh negeri Islam telah dikeluarkan fatwa resmi kesesatannya. Dan pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga telah memperingatkan dengan keras di dalam beberapa buku beliau, hati-hati dengan kelompok sesat ini, yaitu golongan Syiah. Ya, termasuk ulama Indonesia yang paling keras menentang Syiah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, dalam fatwa-fatwa beliau. Karena kesesatannya sungguh luar biasa. Di antara kesesatan mereka di bulan ini, mereka merayakan pada tanggal 10 Muharram hari ratapan kematian. Kematian siapa yang dimaksudkan di sini? Kematian Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Sampai-sampai mereka menyiksa diri, menangis meraung-raung, dan memukul-mukul diri mereka dengan senjata tajam sampai-sampai berdarah-darah. Tidak ada ajaran Islam seperti ini. Menyiksa diri bahkan sangat terlarang di dalam Islam, sebagaimana akan kita sebutkan beberapa hadisnya. Jadi ini yang mereka lakukan, meratapi kematian Al-Husain, menangis sampai meraung-raung dan menyiksa diri, kemudian mengadakan pawai konvoi atau semacam upacara dan yang semisalnya. Iya. Tapi jemaah sekalian, menangisnya mereka di hari ini adalah air mata buaya. Kenapa? Karena merekalah sebenarnya pembunuh Al-Husain, walaupun tidak langsung. Jadi sejarah kematian Al-Husain itu, silahkan dibuka-buka buku sejarah. Al-Husain itu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di Madinah. Kenapa beliau bisa terbunuh di Karbala, di Irak? Karena orang-orang Syiah ini menulis surat dalam jumlah yang sangat banyak kepada beliau untuk datang kepada mereka agar menjadi pemimpin mereka. Mereka berjanji akan melindungi dan mendukung beliau. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Ketika Al-Husain dan keluarganya sampai di tempat yang namanya Karbala, datanglah pasukan gubernur Irak ketika itu, kemudian membantai Al-Husain dan keluarganya. Kemana orang-orang yang mengundang beliau? Lari ketakutan. Mereka biarkan Al-Husain dibunuh. Mereka tidak melindungi dan membela seperti janji beliau. Jadi sebenarnya merekalah pembunuh Al-Husain. Mereka yang menyebabkan beliau terbunuh. Kok sekarang tiba-tiba sedih, sampai meratap, sampai menangis-nangis? Air mata palsu. Iya. Karena mereka yang menyebabkan beliau terbunuh. Kemudian setelah itu, penyimpangannya lebih dahsyat lagi, lebih parah lagi. Bukan sekedar perayaan ini yang mereka lakukan. Sampai akhirnya Al-Husain dijadikan sebagai Tuhan mereka. Bapak ibu sekalian, gak usah heran kalau pergi umroh atau pergi haji, kaum muslimin bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jamaah haji dari Iran talbiyahnya lain. Ya Husain. Lihat Ka'bah talbiyahnya Ya Husain labbaika Ya Husain. Bukan hanya itu, mereka berkeyakinan, disebutkan secara tertulis dalam kitab-kitab mereka, bahwa berziarah ke makam Al-Husain itu lebih afdal 10 kali lipat dibandingkan pergi berhaji. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala halla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan melanjutkan insyaallah ta'ala keterangan ringkas tentang beberapa hal yang diada-adakan oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian kelompok-kelompok yang mengaku muslim padahal tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah pada bulan Muharram. Namun sebelum kita lanjutkan, tadi saya lengkapi yang luput, yaitu tentang tiga macam kezaliman. Kezaliman yang pertama adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya. Kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah adlamudzulm, kezaliman yang terbesar, yaitu perbuatan syirik kepada Allah dan kekufuran kepadanya. Itulah tiga macam kezaliman. Baik, kita tadi sampai pada pembicaraan tentang satu golongan sesat, yaitu kelompok Syiah yang betul-betul sesat karena Tuhan yang mereka sembah bukan hanya Allah saja, tetapi juga menyembah yang mereka yakini sebagai imam-imam mereka. Padahal yang mereka klaim sebagai imam-imam mereka itu tidak pernah mengakui mereka sebagai pengikut-pengikutnya. Bahkan mereka adalah pengkhianat, seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka yang mengundang Al-Husain ke Irak, kemudian Al-Husain datang, mereka tidak lindungi sampai akhirnya beliau terbunuh. Maka syaitan menyesatkan mereka. Di bulan Muharram ini mereka punya perayaan setiap tanggal 10 Muharram, perayaan ratapan kematian Al-Husain. Bahkan lebih daripada itu, mereka pun menyembah Al-Husain dalam bentuk apa? Berdoa kepada Al-Husain dan pergi berziarah mencari berkah dari kuburan Al-Husain. Itu pun kuburan yang mereka klaim, walaupun belum bisa kita pastikan itu benar-benar kuburan Al-Husain, ya. Sebab catatan-catatan sejarah masih simpang siur di mana kuburan Al-Husain. Ahli sejarah ada yang mengatakan Al-Husain jasad beliau dibawa ke Syam, ada yang mengatakan dibawa ke Madinah. Jadi enggak jelas, ya. Kalaupun benar beliau dikuburkan di Karbala, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah ini terhadap kuburan beliau itu sudah melampaui batas. Itu bukan lagi mencintai, bukan lagi menghormati. Itu adalah syirik kepada Allah. Kita umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wajib memuliakan orang-orang soleh, wajib mencintai para wali dan menghormati para ulama dan orang-orang soleh. Tetapi tidak boleh dengan cara yang berlebihan atau melampaui batas. Contohnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, sampai karena saking cintanya kepada Al-Husain, mereka merayakan hari kematian beliau dengan cara meratap. Bahkan mereka beribadah kepada beliau, menyembah beliau, dan mencari keberkahan di kuburan beliau. Ini melampaui batas, ya. Dan jemaah sekalian, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa. Mereka tidak berpuasa, malah melakukan hal yang tidak diperintahkan. Bukan hanya tidak diperintahkan, tetapi dilarang keras oleh Rasulullah SAW. Meratapi mayit itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam banyak hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna." Ada empat hal pada umatku yang berasal dari tradisi jahiliyah, tapi mereka belum juga tinggalkan. Pertama, al-fakhru fil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Bangga dengan keturunan, ya. Kita darahnya enggak merah, ya, tapi biru, ya. Berbangga-bangga. Ini tradisi jahiliyah, bukan kebiasaan Islam, tercela di dalam syariat. Yang kedua, wattanu fil ansab, mencela nasab orang lain. Dia berbangga dengan nasabnya dan dia merendahkan orang lain. Kamu dari keturunan orang biasa, saya bangsawan. Ini jahiliyah semuanya. Dalam Islam tidak ada kemuliaan sedikit pun antara yang bangsawan dengan rakyat biasa, antara pejabat dengan masyarakat biasa. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bin nujum, minta hujan kepada bintang. atau meyakini bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan, itu adalah keyakinan jahiliyah. Kemudian yang keempat, waniyahah, meratapi mayit. Meratapi mayit, apa maksudnya meratapi mayit, jamaah sekalian? Meratapi mayit itu bentuknya ada banyak. Di antaranya adalah menangis sampai meraung-raung. Menangis boleh, boleh menangis. Rasulullah SAW pun menangis ketika wafat Ibrahim putra beliau. Yang terlarang adalah sampai teriak-teriak, meraung-raung tatkala menangis saat kematian orang yang kita cintai. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga mengatakan sebagaimana dalam riwayat Muslim, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari wanita yang meraung-raung, memotong rambut dan mencabik-cabik pakaian ketika ditimpa musibah. Karena itu kebiasaan wanita jahiliyah. Tapi saat ini bukan hanya wanita yang melakukannya, laki-laki pun demikian, sama dosanya. Iya. Demikian pula dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan bagian dari kami orang yang menampar-nampar pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah ketika ditimpa musibah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah di hari 10 Muharram. Bukannya berpuasa, tetapi malah menciptakan amalan-amalan sendiri yang justru sangat dilarang oleh syariat. Jamaah sekalian, masih sangat banyak kalau kita berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin di bulan Muharram ini, yang mereka klaim sebagai bagian dari syariat padahal tidak berdasarkan dalil. Mungkin kita tambahkan satu lagi karena ini sangat fatal, yaitu keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan sial. Ini adalah termasuk kategori kesyirikan. Ini lebih besar dibandingkan yang sebelumnya, karena ini termasuk kategori kesyirikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh perasaan sial untuk melakukan hajatnya, maka ia telah menyekutukan Allah. Jadi takut sial dengan bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, atau angka-angka tertentu seperti angka 13, atau posisi rumah, atau apa saja, maka ini termasuk kategori kesyirikan. Ya. Bahkan tidak jarang membawa kepada mudarat. Contohnya apa? Dia mau pergi melakukan perjalanan, akhirnya batal, ya, gara-gara takut sial. Atau mau beli barang, akhirnya batal gara-gara takut sial. Yang lebih parah lagi apa? Laki-laki dan wanita, dua orang anak muda sudah saling suka, ya, sudah ingin menikah, ternyata setelah dipelajari gak cocok tanggal lahirnya, ya, bisa mendatangkan kesialan katanya. Ini kebodohan dan kesyirikan, dosa yang sangat besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena seorang mukmin itu harus meyakini hanya Allah yang maha mampu menimpakan mudarat. Hanya Allah yang maha mampu menimpakan kesialan. Sebagaimana hanya Allah yang maha mampu melindungi kita dari berbagai macam kesialan. Oleh karena itu, hati kita hanya boleh bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada hari-hari yang kita anggap beruntung atau hari-hari yang kita anggap sial. Iya. Inilah seorang muslim senantiasa bergantung kepada Allah, bertawakal kepadanya. Dan Allah telah berjanji, barang siapa yang bergantung kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Ya. Jamaah sekalian, Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab. Saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memisahkan kehidupan dunia dengan agama atau meyakini agama tidak mengatur permasalahan dunia seperti berpolitik, bernegara, pemerintah, militer dan lain sebagainya, ini adalah keyakinan kufur. Hati-hati jamaah sekalian, ini bukan dosa sepele. Ini termasuk kategori kekafiran. Kalau ada seseorang punya keyakinan Islam itu tidak mengatur urusan negara, atau Islam itu sudah enggak cocok mengatur urusan negara di masa ini, atau Islam itu hanya cocok di bangsa Arab, orang Indonesia enggak cocok, ini semuanya sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, itu adalah keyakinan kufur. Kenapa? Karena itu sama artinya mengingkari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenyataannya, kalau kita membuka Al-Quran dan Sunnah, semua persoalan sudah diatur. Semua problematika kita ada jawabannya. Hanya kita yang malas membuka. Kita lebih senang membuka buku-buku politik, buku-buku ekonomi yang ditulis oleh orang-orang kafir. Itu kan kenyataannya. Itu yang kita lakukan. Belajar di sekolah, buka, belajar di bangku kuliah, buka buku-buku mereka, belajar buku-buku mereka. Kita tinggalkan Islam. Padahal Islam sudah memberikan aturan yang jauh lebih baik dan memberikan solusi yang terbaik. Dan bahkan Allah telah menetapkan siapa yang mengamalkannya, dia pasti berjaya. Siapa yang meninggalkannya, dia pasti celaka. Gak akan mungkin mencapai kejayaan yang hakiki, terutama kejayaan di akhirat kelak. Iya. Dan itu juga berarti pengingkaran terhadap sejumlah ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada surat Al-Maidah ayat ketiga. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna. Semua yang kita butuhkan sudah ada, sudah sempurna, lengkap. Bagaimana mungkin kita mengatakan tidak mengatur urusan negara, sehingga kita lebih memilih sistem yang dibuat oleh orang-orang kafir, padahal kita sudah punya sendiri yang jauh lebih baik. Iya. Jadi sudah sempurna jemaah sekalian. Jangankan persoalan negara, persoalan besar, persoalan-persoalan yang mungkin lebih kecil, contohnya apa? Urusan seseorang di WC, urusan di kamar mandi, di atas ranjang antara suami istri, semua diatur di dalam syariat. Bagaimana mungkin urusan-urusan besar tidak diatur? Kalau urusan keluarga saja begitu detail, bagaimana buang hajat yang benar, bagaimana membersihkan kotoran, itu diatur dalam syariat. Bagaimana mungkin urusan-urusan negara, urusan-urusan masyarakat kemudian tidak diatur di dalam syariat? Iya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang antum sebutkan tadi, itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu pun sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan semuanya. Artinya sudah begitu detail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Hanya yang jadi masalahnya, kita enggak mau belajar. Itu masalahnya. Kalau kita belajar, semua ada. Ya, semua ada. Lengkap, detail, dan lebih bagus. Teori-teorinya dan prakteknya jauh lebih bagus dibanding yang dipraktekkan kebanyakan hari ini yang mengadopsi dari buatan-buatan orang kafir. Ya. Jadi ini berbahaya. Ini pemahaman kekufuran yang diistilahkan dengan al-ilmaniyah, ya, atau bahasa kita sekularisme. Ulama seluruhnya sepakat, sekularisme itu memisahkan antara agama dengan dunia adalah termasuk kategori kekufuran. Ya, itu bukan pemahaman sesat biasa, itu termasuk kategori kekufuran. Dan asal sekularisme itu sebenarnya dari umat Nasrani, karena mereka lelah, capek diperintah oleh gereja, dizolimi oleh gereja di masa-masa gelap Eropa. Sampai hari ini pun masih gelap sebenarnya, ya. Cuman ada masa-masa mereka yang paling gelap. Ketika gereja itu memerintah di Eropa, terjadi penindasan yang luar biasa. Lalu muncullah ide ini. Jadi enggak cocok ide seperti ini diterapkan bagi kaum muslimin. Itu cocok betul di masyarakat Nasrani, ya. Walaupun tentunya enggak cocok-cocok amat, tapi lebih mending dibandingkan dengan penyimpangan-penyimpangan yang sudah dibuat-buat oleh para pendeta mereka. Ya. Jadi itu asalnya pemisahan antara agama dan dunia. Adapun dalam Islam, faktanya ketika Islam itu berkuasa, yang ada adalah keadilan yang sejati, kedamaian. Itu faktanya. Bukalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan empat khalifah setelah beliau, empat pemimpin setelah beliau yang terbaik, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali, semuanya menerapkan syariat Islam, maka umat pun mendapatkan kedamaian dan kejayaan. Demikian pula para pemimpin-pemimpin setelahnya yang benar-benar menerapkan syariat Islam. Jadi beda faktanya antara sejarah Nasrani dan sejarah Islam. Ya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Pertama jemaah sekalian, kalau kita berbicara politik, sebenarnya di dalam syariat yang berhak berbicara politik itu enggak sembarang orang, ya, tetapi para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita di akhir zaman kelak akan muncul ar-ruwaibidah. Siapa itu ar-ruwaibidah? Kata beliau, ar-rajulut tafi yatakallamu fi amril amah. Orang bodoh tapi sok berbicara masalah kepentingan banyak orang. Iya. Terlalu banyak pengamat, ya, ngomong ini ngomong itu. Padahal dia sebenarnya enggak paham bagaimana ketentuan-ketentuan yang bermaslahat menurut syariat. Iya. Jadi kalau kita berbicara politik secara umum, seharusnya kita serahkan kepada para ulama. Jangan kita berfatwa sendiri. Minta fatwa para ulama. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, para ulama telah berfatwa secara umum. Ini fatwa secara umum ditanyakan oleh kaum muslimin yang memiliki permasalahan yang sama juga dengan negeri kita, ya, seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, dan para ulama yang lainnya, ulama-ulama besar. Maka para ulama itu semuanya melarang, karena memang pada dasarnya terlarang. Pada dasarnya terlarang yang namanya demokrasi, ya. Tetapi ada kondisi di mana kita dibolehkan sekedar untuk meminimalkan mudarat. Bukan karena itu dibolehkan, Iya. Bukan karena itu dibolehkan. Seperti fatwa-fatwa para ulama, kalau misalkan ada calon muslim dan calon kafir, maka kita diperhadapkan pada dua kemudaratan, dua kesalahan. Kalau kita ikut memilih, salah. Karena itu bukan sistem Islam. Islam itu enggak peduli orang pilih atau tidak, kalau dia berhak memimpin, dia yang harus memimpin. Iya. Itu sistem Islam. Kalau sistem demokrasi tidak, mau dia pencuri, koruptor, kafir sekalipun, kalau kenyataannya rakyat memilih dia, dialah yang terpilih. Jelas kan perbedaannya? Mana mungkin sama sistem yang rusak dengan sistem Islam. Iya. Walaupun pada hakikatnya demokrasi itu bukan suara mayoritas, ya. Mau-mau aja kita ditipu, katanya demokrasi suara mayoritas. Demokrasi itu sebenarnya adalah suara segelintir orang yang punya uang. Karena hanya mereka yang mampu untuk bikin pencitraan sebesar-besarnya. Kalau enggak punya uang, bagaimana caranya? Itulah hakikat demokrasi. Bukan suara rakyat. Bohong kalau orang mengatakan demokrasi itu suara rakyat. Tetapi suara segelintir orang yang punya uang untuk bikin iklan. Dan jemaah sekalian, kalau kita berpikir dengan akal yang sehat, berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk bikin iklan? Itu bisa sampai ratusan miliar atau bahkan triliunan. Apalagi kalau digabungkan semua calon ini, belum lagi yang dikeluarkan oleh negara. Coba itu kalau sudah dibagi-bagikan ke jamaah sekalian, ya, sudah kaya semua kita, ya. Atau dibagi-bagikan kepada orang-orang fakir, itu sudah jelas manfaatnya. Dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, tapi habis begitu saja untuk iklan. Iya. Jadi kita diperhadapkan pada dua keharaman atau dua mudarat. Satu, ikut sistem yang salah. Yang kedua, membiarkan orang kafir memimpin. Nah, dalam kondisi seperti ini, sejumlah ulama besar di masa ini telah berfatwa boleh kita ikut memilih, ya, untuk memperkecil mudarat. Bukan karena pemilu itu sesuai syariat, bukan, tapi sekedar memperkecil mudarat. Iya. Ini fatwa umum, saya tidak berfatwa, cuman menukil fatwa yang sifatnya umum. Adapun urusan di kota tertentu, negeri tertentu, itu semestinya kita minta fatwa langsung kepada para ulama. Iya. Enggak usah kita ribut mendukung ini mendukung itu. Tapi biarkan para ulama yang berbicara. Iya. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Silakan, Pak. Oh iya. Mana kertasnya? Subhanallah. Ana pernah baca artikel bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan full selain bulan Ramadan. Apakah benar? Saya belum tahu dalil yang melarang berpuasa penuh satu bulan penuh selain bulan Ramadan. Hanya ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Tetapi bukan larangan, namun pengabaran dari sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau tidak pernah menyempurnakan satu bulan penuh selain Ramadan. Namun kata para ulama, itu hanyalah sepengetahuan sang istri tersebut. Hanyalah sepengetahuan sang istri tersebut. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, sebagaimana dikatakan Imam Nawawi, bisa jadi berpuasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh baru diketahui atau baru diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Oleh karena itu beliau tidak sempat melakukan sebulan penuh. Bukan berarti tidak disyariatkan. Kemudian jawaban yang ketiga, kata para ulama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tidak mau berpuasa sebulan penuh, melainkan karena beliau memiliki halangan. Jadi kenapa beliau tidak berpuasa sebulan penuh selain bulan Ramadan? Bukan tidak mau, tetapi karena memiliki halangan. Apakah karena sakit atau karena safar? Jadi pendapat yang kuat insyaallah ta'ala, sebagaimana zahir hadis yang kita baca, boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Iya, tidak apa-apa insyaallah ta'ala dengan tiga jawaban yang disebutkan para ulama tersebut. Wallahu alam. Baik. Kalau silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tidak ada satu dalil pun yang sahih adanya doa awal tahun dan akhir tahun. Jangankan itu, awal tahun dan akhir tahun pun enggak dikenal di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penanggalan awal tahun satu Muharram itu baru dimulai di masa Umar. Ya, jadi dalam sejarah tidak ada penentuan awal tahun satu Muharram di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi doanya, penentuannya saja enggak ada. Apalagi doanya. Baru ditentukan sebagai awal tahun di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak ada dalil sahih satupun yang menjelaskan doa awal tahun maupun doa akhir tahun. Wallahu a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Iya. Iya. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terkenal seperti itu, yang masyhur bahwa penanggalan satu Muharram itu dihitung dari mulai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Iya. Apakah itu mulai beliau berjalan atau tiba di Madinah? Wallahu alam. Ya. Dan masalah-masalah seperti ini sudah biasa terjadi silang pendapat di antara ahli sejarah. Oleh karena itu, hal ini bukan apa namanya, bukan enggak penting, tidak terlalu penting bagi kita. Yang penting bagi kita adalah kalau itu ada sunnahnya kita amalkan. Kalau tidak jangan kita amalkan. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, kurang kedengaran. Jadi mulai acara muhasabah. Acara muhasabah. Itu kah bisa menerai bahkan bisa perbuatan kita atau mungkin malam itu ada festival di daerah ada kemuliaan anak untuk berkeliling ya tidak seperti tradisi tidak hanya tentang kalimat untuk Jawa. Jadi mereka berkeliling adalah rasa menyambut tahun Muharram. Nah kalau masjid mereka berkumpul dan bermuasabah dengan ceramah-ceramah. Kemudian sholat tahajud pada pesan subuh sampai di sholat malam. Karena itu pada bulan-bulan ini harus memperbaiki Islam ada bentuknya bersama-sama dengan zikir dan bahkan tahajud bersama-sama dengan ucapan terima kasih. Baik. Jadi inti pertanyaannya terkait dengan perayaan, perayaan tahun baru Islam dengan berbagai macam bentuk perayaannya, apakah dengan muhasabah atau dengan berkumpul bersama dan lain-lain. Jamaah sekalian, sudah pasti amalan ini tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW, ya, karena seperti yang kita katakan tadi, dimulai tahun barunya saja baru di masa Umar. Jadi enggak mungkin ada amalan seperti ini untuk menyambut tahun baru di masa Nabi Muhammad SAW. Iya. Dan juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud, beliau menceritakan kisah pertama Rasulullah SAW datang ke kota Madinah. Kata beliau, qadima Rasulullah SAW al-Madinah walahum yawmani yal'abuna fihima. Faqala ma hadanil yawman, qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW pertama datang ke kota Madinah, maka orang-orang Madinah memiliki dua hari raya yang mereka rayakan setiap tahun. Nabi SAW bertanya, hari raya apa ini? Mereka mengatakan, ini adalah hari raya yang sudah lama sejak masa jahiliyah kami rayakan. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya adalah An-Nairuz wal Mahrajan. An-Nairuz wal Mahrajan, itu dua nama hari raya mereka. Maka jemaah sekalian, apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian melarang para sahabat merayakan hari raya apapun selain daripada hari raya Islam. Beliau bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari kalian ini dengan yang lebih baik darinya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dari sini dapat kita pahami, semua hari perayaan apapun terlarang di dalam syariat selain yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Ini pemahaman yang bisa kita petik dari hadis ini, karena Nabi SAW melarang semua bentuk hari perayaan, hari Id yang selalu diperingati setiap tahun, kecuali yang ditetapkan oleh syariat. Maka sudah sepatutnya kita tidak menambah-nambah di dalam agama, kita ikuti saja tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Walaupun mungkin amalan yang mereka lakukan adalah benar, tetapi mengkhususkan waktu itu perlu dalil. Hanya Allah dan Rasulnya yang berhak mengkhususkan waktu-waktu ibadah bagi kita. Contohnya apa? Allah menetapkan bulan Ramadan, Allah menetapkan 4 bulan haram, Allah menetapkan hari Jumat. Itu semua menunjukkan kepada kita hanya Allah dan Rasulnya yang berhak memberi pengkhususan waktu terhadap amalan-amalan khusus. Kalau tidak ada pengkhususan waktu, tidak boleh kita buat sendiri. Setiap tahun, setiap tanggal sekian, kita buat perayaan atau kita buat amalan-amalan khusus. Enggak boleh. Harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Ya. Silakan, mungkin yang terakhir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia yang baru di akhiratkan, manusia yang memiliki banyak pahala akan membawa salah, tapi di satu sisi juga membawa dosa-dosa ketika misalnya seorang telah membuat kezaliman kepada si pulang atau si pulang, dan setelah itu kita taubat dan Rasulullah, apakah itu cukup? Maksudnya apakah itu bisa mengingatkan kita dari sebuah perbuatan yang buruk. Atau saya ekstrimnya, ketika saya jadi seorang pemimpin, saya dengan sebuah kebijakannya ternyata menzolimi seluruh rakyatnya. Nah itu kan sebuah bentuk zolimnya juga yang bisa juga nanti dikategorikan di dua orang yang lain. Itu apakah tahu tentang sebuah kepada Allah itu menghindari dari baik. Iya. Orang yang melakukan taubat nasuha akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Hanya saja masalahnya, yang dimaksud taubat nasuha kalau itu berupa kezaliman kepada orang lain adalah dia harus minta maaf dulu, baru disebut taubatnya nasuha. Lengkapnya ulama menjelaskan taubat nasuha itu ada 6 syarat. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Yang kelima, dilakukan sebelum masa bertobatnya habis, yaitu kapan? Ketika kematian datang kepada kita atau ketika matahari terbit dari arah barat. Nah, ini yang keenam. Kalau itu berupa kezaliman kepada orang lain, harus kita selesaikan. Apakah dengan cara meminta maaf atau minta penghalalan atau mengembalikan barang dia yang kita ambil. Kalau dia memaafkan, baru Allah menerima taubat kita. Kalau tidak, maka urusannya sampai di akhirat. Iya. Kecuali dosa ghibah, kata para ulama, kalau orang yang digibahi itu tahu kita sudah menggibahinya, harus kita minta maaf. Tapi kalau dia tidak tahu, maka cukup kita doakan dia. Iya. Jadi enggak perlu kita beritahu. Tadinya enggak marah, diberitahu malah jadi marah. Iya. Jadi kalau dia enggak tahu kita sudah gibahi, enggak usah kita beritahu, namun kita doakan dia sebagai kafarahnya. Tapi kalau dia sudah tahu, harus kita minta maaf. Jadi itu syarat taubat nasuha. Iya. Kita harus minta maaf, minta penghalalan atau mengembalikan harta yang kita ambil dengan cara yang zalim. Ya, bagaimana kalau orangnya sudah mati? Maka kita berikan kepada ahli warisnya. Ya, kita berikan kepada ahli warisnya. Atau kalau enggak ketemu ahli warisnya sama sekali, kalau ada barangnya di milik kita, di tempat kita, kita sedekahkan dengan niat untuk orang tersebut. Ya, kalau sempat kita pernah berhutang enggak bayar, ya, jamaah sekalian, jangankan berhutang enggak bayar, menunda pembayaran padahal sudah mampu, itu sudah zalim. Apalagi enggak mau bayar sama sekali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matlul ghani zulmun." Orang yang menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu adalah kezaliman. Ini urusannya berat di hari kiamat. Nah, kalau misalnya kita sempat berhutang, orangnya sudah menghilang, maka kita sedekahkan harta tersebut dengan niat untuk pemilik harta. Ini jadi pahalanya ke dia. Bagaimana kalau tiba-tiba dia muncul, hartanya sudah disedekahkan? Maka kalau dia setuju, dia dapat pahalanya. Tapi kalau dia enggak setuju, maka kita harus ganti. Dan insya Allah pahala sedekahnya untuk kita. Iya. Barangkali demikian. Wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.